بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Masih kita di ayat ke-143 tentang pernyataan Allah bahwa Dia telah menjadikan umat ini sebagai syuhada, sebagai saksi tentang keadilan atas sekalian manusia, yaitu atas umat-umat yang lainnya. Jabatan ini adalah jabatan yang paling agung yang pernah Allah berikan kepada umat para nabi-nabi. Maka yang satu ini yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW ini adalah pemberian yang paling agung. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan, ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم, dan termasuk daripada persaksian umat ini atas yang selain mereka, annahu idza kana yaumul qiyamati, ialah persaksian di hari kiamat, di hari mahsyar. Wa ta'ala Allahu al-mursalina an tablighihim, di hari itu Allah bertanya kepada para rasul tentang apa yang telah disampaikan oleh mereka kepada umatnya. Wal umam al mukadzibat wal umam al mukadzibata an dzalik, juga Allah menanyai umat-umat yang mendustai para rasul itu tentang apa yang disampaikan. An dzalik itu tentang apa yang telah disampaikan oleh para rasul itu, perkara itu. Wa ankaru annal anbiya'a balaghathum, tetapi mereka umat yang mendustakan para nabi dan para rasul itu mengingkari kenyataan bahwa para nabi telah menyampaikan kepada mereka apa yang mereka dustai. Di saat itu istashhadal anbiya'u bihadhihi al-ummati, kana biyuha. Di saat itu para nabi-nabi minta persaksian umat ini tentang apa yang telah disampaikan oleh mereka para nabi itu kepada umatnya masing-masing, yaitu umat yang telah diberi rekomendasi oleh nabinya. Zakah, nabinya telah menjamin kebaikan mereka, bahwa mereka bisa dijadikan saksi untuk itu. Lalu bagaimana tentang peristiwa yang terjadi dulu-dulu sebelum umat ini lahir? Kok umat ini dijadikan saksi tentang peristiwa itu? Jawabannya ialah bahwa saksi itu ialah tentang orang atau pihak yang bisa menyampaikan berita apa yang disaksikannya atau apa yang didengarnya dengan pasti, dengan benar. Maka umat ini telah mendapatkan berita penginggalan umat-umat nabi-nabi terdahulu terhadap nabi-nabi mereka dengan jalur berita yang pasti dan tidak bisa tidak, artinya dengan sanad, dengan lengkap, rinci dan detail. Maka ilmu yakin yang dipunyai oleh umat ini sedemikian meyakinkannya sehingga sederajat dengan ainul yakin. Kalau ilmu yakin, ilmu yang telah pasti kebenarannya sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Kalau ainul yakin betul-betul dilihat dengan mata kepala kejadian itu dengan penglihatan yang sehat dan bisa dipercaya penglihatannya, sebab kadang-kadang penglihatan itu ainul kadzib atau ainul raib, penglihatan yang meragukan atau penglihatan yang dusta. Bagaimana penglihatan yang dusta? Seperti melihat fata morgana, mata menyatakan, al-ain menyatakan di sana ada air, padahal itu cuma pantulan cahaya. Ini mata yang dusta. Ya. Demikian pula orang yang ketakutan, halusinasi, kata orang, kata para psikolog. Orang yang ketakutan cenderung untuk matanya itu dusta. Ya, melihat sesuatu seolah-olah ada padahal sebenarnya tidak ada. Tetapi kalau ainul yakin, mata yang melihat sesuatu dan sesuatu itu betul-betul meyakinkan memang terjadi. Yang demikian ini yang bisa dijadikan saksi dalam pengadilan, maka ilmu yakin itu bisa dijadikan saksi. Istilahnya di dalam pengadilan itu saksi ahli. Nah, umat ini akan menjadi saksi ahli dalam pengadilan di hari mahsyar nanti. Nah, tentang pengingkaran umat-umat terdahulu kepada para nabinya, dan tentang bahwa para nabi-nabi itu telah menyampaikan, memang telah menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan. Karena umat ini menguasai betul sejarah para nabi-nabi terdahulu melalui berita yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, juga berita-berita yang sampai kepada mereka dari umat-umat terdahulu secara turun-temurun atau secara sanad, yang sanadnya itu mencapai ilmu yakin. Ya. Itu alasannya kenapa Allah menjadikan umat ini sebagai saksi tentang peristiwa yang umat ini belum lahir pada waktu kejadian peristiwa itu. Wa fil ayati dalil, dan di dalam ayat ini dalil, ada dalil ala anna ijma'a hadhil ummah hujjatun qati'atun, dalil yang menunjukkan bahwasannya ijma', kesepakatan umat ini dalam suatu masalah adalah hujjah qati'ah, adalah argumentasi qati'ah yang bisa mematahkan segala keraguan lawan. Wa annahum ma'sumuna 'anil khata', dan mereka umat ini betul-betul kalau sudah bersepakat ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Kalau individu-individunya tidak maksum dari kesalahan, mungkin terjatuh pada kesalahan. Tetapi kalau sudah bersepakat ijma', maka ijma' mereka ini maksum, dan mereka menjadi maksumun, terjaga dari kemungkinan bersepakat dalam perkara yang salah. Ya. Karena umat ini adalah syuhada Allah fil ardh, saksi-saksi Allah di muka bumi. Umat ini wasatan, ummatan wasatan, umat yang adil. Kalau memberi kesaksian adil, maka tidak mungkin mereka bersepakat dalam perkara yang zalim, tidak mungkin mereka bersepakat dalam perkara yang salah, tidak mungkin mereka bersepakat untuk menjadi saksi palsu. Ya. Mereka dikatakan oleh Nabi mattafaqa ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Kenapa demikian? bahwa umat ini adalah ma'zumun 'anil khata' li'itlaqi qawlihi wasatan, karena mutlaknya firman Allah bahwa umat ini adalah wasatan, adil. Kalau kudira ittifakuhum ala al-khata'i, seandainya mungkin terjadi mereka bersepakat dalam suatu kesalahan, lam yakunu wasatan, berarti mereka tidaklah wasatan, tidaklah adil. Ya. Illa fi ba'dil umuri. Nah, kalau mereka mungkin bisa sepakat dalam kesalahan, berarti mereka tidaklah wasatan secara mutlak, tetapi wasatan dalam sebagian perkara. Sehingga mungkin beritanya tidak lagi seperti ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan fi ba'dil umur, mungkin begitu berita Allah. Tetapi di sini Allah memberitakan secara mutlak, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan tidak ada yang berbeda lagi. Umat yang adil, kalau sudah mutlak berarti maknanya adil dalam segala perkara, adil dalam segala waktu, adil dalam bersikap terhadap siapapun. Karena tidak ada apa kait, tidak ada kait, artinya tidak ada pembatasnya, tidak mukoyat keadilannya itu, tetapi mutlak. وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. Di dalam ayat ini juga di samping menyatakan kesepakatan umat ini adalah hujjah, juga menyatakan disyaratkannya adil dalam hukum, dalam menetapkan hukum fonis, dan disyaratkannya saksi, adanya saksi, dan adil dalam perkara persaksian syahadat, dan disyaratkannya adil dalam perkara fitya fatwa. Fatwa itu harus adil. Bagaimana fatwa itu harus adil? Ialah umpamanya seperti di dalam menilai seseorang, oh orang ini mubtadi'un dhal, oh orang ini telah menyimpang, dalam kaitannya dengan perkara bagian daripada bab-bab fatwa, yaitu bab tahdzir namanya, atau dalam istilah lain bab al-jarah wa ta'di, bab mencerca, menilai negatif seseorang di dalam kaitannya dengan agama. Oh, dia ini adalah orang yang kadzdzab. Oh, dia ini adalah orang yang telah menyimpang dari agama. Oh, dia ini orang yang telah menyimpang dari manhaj. Oh, dia ini orang yang injarah namanya, cercaan, cercaan yang kaitannya dengan agama. Oh, dia ini orang yang tidak waraq. Oh, dia ini orang yang tidak mempunyai takwa dalam omongannya, dalam menyampaikan berita namanya. Hah? Ini kaitannya dengan agama, namanya fatwa dalam bab jarah. Fatwa dalam bab ta'dil, oh dia ini orang yang jujur, oh dia ini orang yang baik, oh dia ini orang yang mustaqim, oh dia ini orang yang alas dunia, oh dia ini orang yang, semua ta'dil ini juga masuk dalam bab fatwa. Harus juga disyaratkan di dalam memberi fatwa seperti ini adanya apa? Adalah disyaratkannya adanya adalah keadilan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu dalam segala kaitannya dengan agama, dalam tuntunan agama, dalam mengamalkan agama, itu disyaratkan harus adanya al-adalah. Al-adalah itu menurut siapa? Menurut syariah, bukan menurut hamhimhum, bukan menurut demokratisme, bukan menurut komunisme, sama rata, tetapi adil menurut tuntunan syariah. Ya, harus adanya adil. Kalau Allah mengharuskan adanya adil, itu adil menurut syariah, bukan adil menurut tafsiran masing-masing. Ya, wala adil menurut ukuran juhala lah. Seperti Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Bagaimana datang kepada Nabi? Ya Muhammad, adil, fa innaka lam ta'dil. Kenapa? Masa saya dikasih cuma segini, sedangkan si itu dikasih banyak. Ini adil menurut perutnya si Dzulkhuwaisirah. Ya, ukuran dia terus, karena memang dia orang yang berkosong, orang awam. Ukurannya perut untuk menilai keadilan dan tidak adil. Kata Nabi, illam akun adil, faman ya'adil fil ardh. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang adil di muka bumi? Nah, Rasulullah pun dibilang tidak adil kalau menurut orang ini. Jadi perkara adil itu menurut syariah, menurut ilmu. Ya, dan ini menjadi syarat dalam penetapan hukum di pengadilan, dan juga menjadi syarat dalam persaksian, dan menjadi syarat. Bagaimana saksi yang adil? Saksi yang adil itu saksi yang tidak dipengaruhi oleh apa? Perasaan-perasaan, tetapi dia menyatakan sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan apa yang didengar, sesuai dengan apa yang diyakini. Begitu. Kita masuk kepada potongan ayat ke-143 berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan wama ja'alna al-qiblat, dan kami tidak jadikan kiblat, arah kiblat, yaitu arah ke Ka'bah, arah kiblat yaitu arah menghadap, kiblah yaitu qabalah yang menghadap, allati kunta 'alayha yang engkau menghadap kepadanya dulunya, yaitu dulunya menghadap ke Baitul Maqdis. Kami tidaklah menentukan yang demikian illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi, kecuali untuk lina'lama semua ayat Quran yang mengatakan lina'lama, agar kami tahu. Itu kata Ibn Abbas maknanya ialah linaro, agar kami melihat. Sebab Allah Maha tahu apa yang sebelum terjadi, apa yang terjadi, sedang terjadi, ataupun apa yang telah terjadi. Maka kata Ibn Abbas maknanya ialah lina'lama ialah linara, agar kami melihat. Ya, melihat adalah sifat Allah. Sifat Allah itu ada sifat fi'liyah Allah, sifat dalam hal perbuatan Allah itu ada yang dikatakan berkaitan dengan makhluk, yaitu bahwa perbuatan Allah tersebut yang sesungguhnya azali dalam hal perbuatan itu sendiri zatihi, tetapi dia perbuatan tersebut berkaitan dengan makhluk ketika makhluk itu terjadi. Seperti Allah istawa, Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy, Allah berada di atas 'arsy. Allah mempunyai sifat fi'liyah istawa, berada di atas sebelum adanya 'arsy dan sebelum adanya segala sesuatu. Ya, tetapi kemudian dengan diciptakannya 'arsy, maka Allah istawa 'ala 'arsy. Sekarang Allah melihat siapa yang yattabi'ur rasul, mengikuti rasul, dan siapa yang qalib 'ala 'aqibayhi, yang membangkang, yang qalib 'ala 'aqibayhi, ini membalik 'ala 'aqibayhi di atas kedua tumitnya, yakni membalik ke belakang. Ini Allah melihat hambanya, agar Allah melihat hambanya. Melihat adalah sifat Allah yang azali, yang tidak berpermulaan, ya, yang sudah ada sebelum adanya segala yang ada, yang tidak berpermulaan, ya, azali dan abadi. Abadi artinya tidak berakhiran, azali artinya tidak berpermulaan, yakni tidak pernah di satu masa dulu Allah itu asalnya tidak melihat, kemudian melihat, tidak. Allah melihat dalam keadaan tidak berpermulaan, dan tidaklah Allah itu berasal dari zat yang tidak melihat kemudian melihat, tidak. Tetapi Allah melihat sejak asalnya, yang asalnya memang tidak berpermulaan. ya. Dan kaitannya dengan makhluk yaitu agar Allah melihat siapa yang mengikuti Rasul dibanding dengan dan siapa pula yang membangkang. Wa in kanat lakabiratan, walaupun kiblat, penentuan kiblat itu perkara yang besar, di mana Nabi kita Muhammad SAW ketika masih ada di Ka'bah, ketika masih ada di Mekah, beliau kalau sholat selalu ke Ka'bah. Agar apa? Karena sholatnya harus menghadap ke Baitul Maqdis, maka dia beliau datang ke Ka'bah mencari sisi Ka'bah yang kiranya kalau menghadap ke Baitul Maqdis juga bisa menghadap ke Ka'bah. Itu kalau ada di Mekah. Hah? Karena beliau ingin supaya tetap menghadap ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Tapi karena ketentuan Allah harus menghadap ke Baitul Maqdis, tetap beliau menghadap ke Baitul Maqdis, tapi pergi dulu ke Ka'bah untuk supaya pas menghadap ke Ka'bah dan Baitul Maqdis. Tetapi ketika sudah hijrah ke Madinah, oh sedih sekali beliau, karena tidak bisa lagi merangkap seperti itu, menghadap ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis. Sehingga karena harus menghadap ke Baitul Maqdis, terpaksa membelakangi Ka'bah. Ini sedih sekali beliau. Sehingga ini adalah perkara kabira, perkara besar. Illa 'alal ladina hadallahu, kecuali bagi mereka yang Allah beri petunjuk kepadanya. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menghilangkan iman kalian, yaitu ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis, salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian datang ketentuan menghadap ke Ka'bah, itu bukanlah berarti salat kalian yang dulu ketika kalian menghadap Baitul Maqdis sia-sia. Maka dikatakan wa makana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian. Innallaha binnasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap sekalian manusia penyayang, pelembut dan penyayang. Kita lihat keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kalian dulu pernah menghadap kepadanya, wahia istiqbalu Baitul Maqdis awalan, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis di Darussalam, atau sekarang dinamakan Yerusalem oleh lidah Yahudi. Illa lina'lama, kata Syekh, ay ilman yata'allaku bihi thawaba wal iqaba. Ilmu yang dimaksud di sini, kata beliau, ialah ilmu yata'allaq yang berkaitan dengan as-sawab perkara pahala, wal-iqab dan perkara hukuman. Yaitu agar kami mengerti siapa yang mendapatkan, yang berhak mendapatkan pahala, dan siapa yang mendapatkan, yang pantas mendapatkan hukuman. Wa illa fa huwa ta'ala alimun bi kulli umur qabla wujudiha. Kalau tidak ditafsirkan demikian, maka dia Allah Ta'ala adalah zat yang mengerti, berilmu tentang segala perkara sebelum kejadiannya. Aman dalam mengartikan lina alama ialah seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau, omongan Ibn Abbas tadi, bahwa lina alama maknanya ialah lina roh. Itu paling aman. Agar kami melihat Siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Adapun ilmu, Allah telah tahu siapa yang bakal taat dan siapa yang bakal durhaka dalam takdirnya. Karena Allah sudah menakdirkan siapa yang bakal taat dan siapa yang bakal durhaka. Ya, tetapi dalam hal terjadinya apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah melihat apa yang ditakdirkan itu berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan. Ya, baik. Walakin hadzal ilm, akan tetapi ilmu yang disebutkan di sini, ilmu Allah, la yu'alliq 'alaihi thawaban wala 'iqaban, tidak dikaitkan pada pahala dan hukuman. Litamami adli, karena sempurnanya keadilannya. Wa iqamatil hujjati ala ibadih, dan agar menjadi apa, agar tegak hujjah atas hamba-hambanya. هذا والله أعلم غريب جدا. Pernyataan ini sangat ganjil dari Syekh Kalau dikatakan bahwa ilmu Allah tidak berkaitan dengan pahala dan hukuman, dengan alasan agar sempurna keadilannya, ilmu Allah tentang pahala dan hukuman itu dikaitkan setelah terjadinya perbuatan itu. Bal idza wujidat a'maluhum, bahkan apabila telah wujud amalan mereka, barulah tarattaba 'alaiha at-tawab wal hiqab, barulah menjadi sebab untuk terjadinya pahala dan atau hukuman. Ilmu Allah, kalau memang pengertian omongan Syekh ini ialah ilmu Allah tidak berkaitan dengan perkara pahala dan iqab kecuali setelah terjadinya amalan tersebut, ada pemahaman yang khotok. Karena Allah maha tahu dalam ilmunya dan dalam takdirnya siapa yang bakal beramal ini dan itu, plus siapa yang mendapatkan pahala ini dan itu. Semua itu sudah ada dalam takdir Allah. Ya. Jadi pahala pun juga sudah ditakdirkan. Pahala dan dosa sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum terjadinya perbuatan itu. Itu semua dalam ilmu Allah. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab, apa yang sesungguhnya dimaksud oleh pernyataan Syekh di sini, la walakin hadzal ilm la yu'allif 'alaihi thawaban wala 'iqaban. Kalau pengertiannya bahwa ilmu Allah itu tidak berkaitan dengan pahala dan dosa kecuali setelah terjadinya perbuatan itu, fahadza khata. Kalau pengertiannya seperti di sini, bal idza wujidat a'maluhum, bahkan pahala dan dosa itu setelah wujudnya amalan mereka, barulah tarattaba 'alaiha thawab wal 'iqab, ada khata. Ilmu Allah meliputi bahkan pahala dan dosa itu sebelum terjadinya amalan itu, bahkan sebelum lahirnya orang yang beramal, sebagaimana dalam hadis Nabi, di mana disebutkan bahwa manusia itu diletakkan dalam janin 120 hari, hari ke 120 sudah dibawakan ketentuan apa? Semuanya, matinya, hidupnya kapan, berapa lama matinya kapan, kemudian amalannya, kemudian apakah dia orang yang berbahagia atau orang yang celaka, semuanya sudah ditentukan. Maka ilmu Allah tidak dibatasi oleh kejadian-kejadian. Ilmu Allah azali dan abadi. Ya. Jadi sesungguhnya kalau ditafsirkan illa lina'lama ini kepada perkara yang ta'allaq bihi at-tawab wal iqab, lihat buktinya menimbulkan problem lagi, ya, seperti yang diterangkan di sini dengan alasan kalau sudah Allah berilmu, sudah Allah mengetahui pahala bagi amalan dia ini sekian, dan dosa bagi kemaksiatan dia itu sekian. Itu apa? Berkaitan dengan keadilan Allah dan iqamatul hujjah ala ibadih. Fahada bukan alasan. Maka kalau kita bawakan kepada tafsir Ibn Abbas tersebut, insyaallah itu yang paling aman dan paling ringan menurut Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Ilahuna ya.